من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، عزني الله وإياكم. Jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Masih kita membaca penjelasan dari beliau al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala tentang roja, harapan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya harapan itu menuntut adanya tiga perkara. Yang pertama, mencintai apa yang diharapkannya. Dan yang kedua, takut untuk tidak mendapatkan apa yang diharapkannya. Dan yang ketiga, dia mencurahkan segala upaya dan usaha untuk bisa dia mendapatkan apa yang diharapkannya. Kita sampai pada ucapan beliau: wa huwa subhanahu kama ja'ala ar-raja li ahli al-a'mal as-salihah fakadzalika ja'ala al-khawfa li ahli al-a'mal as-salihah. Maka dia Allah yang maha suci, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan adanya rasa harap ini pada diri mereka, orang-orang yang gemar beramal saleh, maka demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rasa takut itu ada pada diri mereka, orang-orang yang gemar beramal saleh. Ya, karena rasa takutnya kepada azab Allah mendorong untuk dia bersegera beramal saleh. Demikian pula harapannya untuk mendapatkan janji-janji baik dari Allah, ini juga merupakan pendorong yang kuat untuk dia bersemangat dan bersungguh-sungguh menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ulima anna raja'a wal khawfa annafi'ahu wa maqtarana bihi al-amalus salih. Dengan ini diketahuilah bahwasanya rasa harap dan rasa takut yang bermanfaat adalah yang diiringi dengan amalan salih. Adapun harapan, begitu pula rasa takut yang kosong dari amalan soleh tidak mendorong seseorang untuk bersemangat beramal soleh, juga meninggalkan larangan-larangannya, maka ini tidak ada manfaatnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman mengisahkan hamba-hambanya yang terpilih, yaitu Al-Muqarrabun As-Sabiqun, golongan yang didekatkan kepada Allah, golongan yang bersegera kepada kebaikan-kebaikan. Allah sifati mereka dengan sifat-sifat yang agung dan mulia dalam surat Al-Mu'minun ayat 54 hingga ayat 61. Allah berfirman: innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya mereka-mereka orang yang min khasyati rabbihim mushfiqun, karena rasa takutnya kepada Allah mereka senantiasa mushfiqun, berhati-hati. Di antara ahli tafsir ada yang menafsirkan makna min khasyati rabbihim dengan makna min azabi rabbihim, sehingga terjemahannya kalau kita ambil tafsiran ini adalah bahwasanya mereka orang-orang yang karena sebab takut kepada azab Rabb mereka, mereka senantiasa berhati-hati, takut. Ya, innal ladzina hum min azabi rabbihim musyrikun, orang-orang yang takut terhadap azab Rabb mereka. Di antara ahli tafsir ada yang menafsirkan makna min khasyati rabbihim adalah orang yang senantiasa dia menjalankan ya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjaganya, sehingga terjemahannya adalah bahwasanya mereka-mereka orang yang senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka takut untuk tidak diterima amalannya. Dan di sana ada tafsiran yang lain. Kemudian walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, dan mereka-mereka yang beriman terhadap ayat-ayat Rabb mereka, apakah ayat-ayat yang berupa Al-Qur'an yang dibaca ataupun ayat-ayat yang berupa ciptaan Allah kauniyah, mereka semua ahlul iman as-sabiqun al-muqarrabun, percaya. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan mereka-mereka yang tidak berbuat syirik terhadap Rabb mereka, mereka memurnikan, mengikhlaskan seluruh amalan ibadahnya semata-mata hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka membuang jauh-jauh dari diri mereka tujuan-tujuan dunia. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Sifat berikutnya adalah mereka memberikan apa yang mereka berikan dari nafkah-nafkah, apakah yang wajib sifatnya ataupun yang sunnah, dalam kondisi hati mereka takut. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka suatu hari akan dikembalikan kepada Rabb mereka. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sadiqun. Kemudian Allah tutup dengan pujian atas mereka. Kata Allah, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka lah orang-orang yang bersegera, bersemangat dalam kebaikan-kebaikan. Wa hum laha sadiqun, dan mereka adalah orang-orang yang mendahului dalam kebaikan-kebaikan. Wa qad rawi Tirmizi fi jami'ihi 'an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقلت أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون فقال لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات. هي رواية كان لها الإمام الترمذي في دلم كتابه الجامع dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Faqultu, maka saya pun bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini, tentang sifat-sifat mereka ahlul iman. Ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yaznuna wa yasriqun, apakah mereka adalah orang yang suka minum khamr, berzina dan mencuri? Kenapa beliau bertanya dengan pertanyaan seperti ini? Karena disebutkan dalam ayat tadi mereka dalam kondisi takut, dalam kondisi gemetar. Mengapa demikian? Apakah karena sebab mencuri? Apakah karena sebab berbuat dosa? Disebutkan dalam ayat sebelumnya walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, mereka menunaikan apa yang mereka tunaikan dalam kondisi hatinya takut, gemetar. Maka ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, apakah mereka adalah orang yang berbuat dosa ini dan itu? Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La ya bint as-Siddiq." Bukan, wahai anaknya As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Walakinnahum alladhina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa yakhafun an la yataqabbala minhum. Hanya saja mereka adalah orang-orang yang gemar berpuasa, gemar salat dan juga gemar zakat, dalam keadaan mereka selalu takut untuk tidak diterima amal ibadah mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyadari bahwasanya diri-diri mereka belum bisa sempurna di dalam mengerjakan amalan ibadah tadi, sehingga mereka takut dan khawatir untuk amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat, maka merekalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Dan orang yang jenis ini itu sedikit di zaman-zaman ataupun di akhir-akhir zaman. Banyaknya dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, di zaman salaf. Iya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Waqi'ah, kata Allah was-sabiquna as-sabiqun, أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Dan mereka orang-orang yang bersegera kepada kebaikan-kebaikan, bersemangat di dalam beramal kebaikan. Ulaikal muqarrabun, mereka lah orang-orang yang didekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Disebutkan thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Golongan seperti ini di zaman-zaman pertama itu banyak jumlahnya, dan di zaman-zaman akhir sedikit jumlahnya. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, وقد روي من حديث أبي هريرة أيضا. Hadis ini juga diriwayatkan dari sahabat yang lain, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف. Kata beliau rahimahullah taala, Allah subhanahu wa taala menyifati ahlus sa'adah, orang-orang yang berbahagia, bil ihsani mal khauf, dengan ihsan, suka berbuat kebajikan, mal khauf, diiringi dengan rasa takut dan khawatir, sebagaimana yang Allah subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Az-Zariyat. Kata Allah mengisahkan kepada mereka ahlul jannah, ahlus sa'adah, akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Mereka ahlul jannah mengambil segala kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Kenapa? Innahum kanu qabla dhalika muhsinin, karena mereka dahulu di dunia adalah golongan yang suka berbuat ihsan, suka berbuat kebajikan-kebajikan. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un, dahulu di dunia mereka sedikit tidur malam. Mereka mengetahui hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari, sehingga malam harinya tidak dia isi dengan tidur ataupun istirahat. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka isi dengan memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, dan pada harta benda mereka ada hak bagi mereka-mereka yang meminta ataupun yang menahan diri dari meminta dalam kondisi mereka butuh. Demikian keadaan mereka ahlus sa'adah, mereka adalah ahlul ihsan ketika di dunia. Juga di antara sifat yang lain di dalam surat At-Tur Allah sebutkan, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin, dahulu kami di dunia adalah termasuk orang yang senantiasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, padahal mereka adalah orang yang bersemangat dalam kebajikan dan kebaikan-kebaikan. Itu diantara ciri ahlus sa'adah, orang-orang yang akan berbahagia di akhirat kelak, yaitu orang yang mengumpulkan antara kebajikan-kebajikan dengan al-khawf, rasa takut. Ya, kebajikan yang dia kerjakan tidak membuat dia tertipu, tidak membuat dia merasa tenang dan aman, tidak. Kemudian wasafa al-ashqiya'a bil isaati ma'al amni, dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menyifati mereka orang-orang yang sengsara, yang celaka, bil isaati ma'al amni, dengan suka berbuat dosa dan kemaksiatan disertai dengan rasa aman. Sudah berbuat dosa, melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya, di sisi lain dia merasa aman, tidak merasa takut untuk ditimpa oleh Allah subhanahu wa ta'ala kejelekan-kejelekan. Ini adalah ahlu asyaqo, golongan yang sengsara. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qawmul khasirun. Apakah mereka merasa aman, apakah mereka tidak merasa takut dari makr Allah, dari azab Allah? Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah, dari makr Allah, kecuali mereka, orang-orang yang merugi. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa man ta'ammala ahwala sahabati radhiyallahu anhum wajadahum fi ghayatil amali ma'a ghayatil khawfi. Lihat contoh teladan, yaitu hasil didikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana keadaan mereka? Kata beliau, siapa yang mau dia memperhatikan, merenungi keadaan para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, wajadahum fi ghayatil amali ma'a ghayatil khawfi, pasti dia akan mendapati mereka para sahabat pada puncak amalan saleh, pada puncak kesemangatan di dalam beramal saleh, ma ghayatil khaufi, disertai dengan puncak rasa takut dan khawatir. Wa nahnu jama'na baina at-taqsiri bali tafriti wal amni, sedangkan kita mengumpulkan antara berkurang-kurang, bermalas-malas dalam beramal soleh, bali tafrit, bahkan menyia-nyiakan perintah-perintah Allah, kita kumpulkan itu wal amni, dengan rasa aman, rasa tenang, seolah-olah kita mendapatkan janji surga dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Fa hadha Siddiq radhiyallahu taala anhu yaqul, lihatlah. Iya, As-Siddiq, orang terbaik setelah nabinya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, orang yang dikatakan paling kuat imannya. Iya, orang yang paling bersemangat di dalam beramal saleh. Iya. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama para sahabatnya. Kemudian beliau bertanya, "Siapakah di hari ini yang berpuasa?" Maka Abu Bakar mengatakan, "Saya ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah kembali bertanya, "Siapakah di hari ini yang dia mengiring jenazah?" Maka kembali Abu Bakar mengatakan, "Saya juga ya Rasulullah." Ditanya lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Siapakah yang di hari ini memberi makan fakir miskin, orang yang membutuhkan makanan?" Kembali Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menjawab, "Saya pula ya Rasulullah." Ditanya lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Siapakah di hari ini yang dia menjenguk orang sakit?" Dijawab lagi oleh Abu Bakar, "Saya juga ya Rasulullah." Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Siapa saja yang mengumpulkan amalan-amalan ini, maka pasti dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala." Terlebih lagi sebelumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah ahlul jannah, penduduk surga. Tapi apakah dengan ini semua? Apakah dengan berita dari Rasul dan juga banyaknya amalan yang dia kerjakan membuat beliau tertipu, terpedaya, merasa bangga dengan amalannya? Tidak. Lihat ucapan beliau radhiyallahu taala anhu, "Waditu anni sya'ratun fi jambi 'abdin mu'min zakarahu Ahmad an." Ya. Kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, "Aku ingin seandainya aku ini hanyalah sehelai rambut di sisi seorang hamba yang mukmin." Ya. Kenapa? Karena takut beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dirinya tidak ada apa-apanya. Amalan ibadah yang dikerjakannya tidak seberapa dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, sehingga beliau mengucapkan ucapan ini yang menunjukkan ketawaduannya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Ahmad. Wa dzukira anhu, juga disebutkan masih dari Abi Bakar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau kana yumsiku bilisanihi wa yaqul. Beliau seringkali memegang lidahnya, lisannya, kemudian beliau berucap, "Hadzalladzi auradani almawarid," inilah lidah, inilah yang seringkali menjerumuskanku ke dalam kebinasaan-kebinasaan. Shadaqa wallah, jujur benar ucapan beliau. Lidah adalah bagian tubuh yang tak bertulang, mudah sekali untuk kita ucapkan, sehingga terkadang sadar atau tidak kita mengucapkan ucapan-ucapan yang itu mengandung dosa, itu membawa murka Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya bisa menjerumuskan seseorang ke dalam an-nar. Sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Innal 'abda la yatakallam bil kalimah lam yatabayyan fiha fayazillu biha fin nar ab'ad min al masyriq." Sesungguhnya seorang hamba dia berbicara dengan satu pembicaraan, dengan satu kalimat yang dia tidak mengecek terlebih dahulu, asal ucap, asal sampaikan berita-berita, dia tidak teliti dahulu apakah ini berita jujur, benar atau dusta. Kata beliau, "Yazillu biha finnar," karena sebab ucapan ini dia tergelincir ke dalam an-nar. "Ab'ad minal masyriq," lebih jauh daripada timur dan barat. Masih dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul juga bersabda, dikeluarkan hadisnya oleh Al-Imam Muslim, "Innal 'abda wa innal 'abda la yatakallam bil kalimah min sukhtillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." sesungguhnya ada seorang hamba yang dia berucap dengan satu ucapan yang membawa murka Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengandung dosa-dosa dan kemungkaran, yang dia tidak perhatikan, yang dia tidak anggap, yang dia remehkan. Ternyata ucapan ini bisa menyungkurkan dia ke dalam jahannam. Sehingga kita harus senantiasa waspada dan berhati-hati dari bahaya lisan. Lisan ini lebih berbahaya daripada anjing gila. Anjing gila kalau dilepas itu sangat membahayakan ya orang-orang yang lewat ataupun melewatinya. Lisan lebih-lebih lagi bahayanya daripada anjing yang ganas. Sehingga harus senantiasa kita mengikat, memenjara lisan ini kecuali pada perkara-perkara yang baik. Dan Nabi kita alaihi salatu wasalam memberikan kepada kita tuntunan yang baik terkait dengan lisan ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berucap dengan ucapan yang baik, apakah berupa zikir ataupun baca Al-Qur'an ataupun memberikan nasihat ataupun yang lainnya yang bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya. Kalau tidak bisa, liyasmut, diam saja. Diam lebih baik daripada ucapannya tidak berfaedah. Tapi kalau ucapannya berfaedah untuk dunia dan agamanya, maka silahkan diucapkan. Wa kana yabki katsiran wa yaqulu ibku fa illam tabku fatabakau. Dan beliau seringkali menangis kemudian berkata, ibku, perbanyaklah oleh kalian menangis. Fa illam tabku fatabakau. Kalau kalian tidak mampu menangis, maka berupayalah untuk bisa menangis. Dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an sudah dikenal sebagai seorang sahabat yang mudah menangis, terlebih lagi ketika sedang membaca Al-Quran. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit, beliau Rasul ingin digantikan oleh Abu Bakar. Kemudian anaknya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, Abu Bakar itu mudah nangis ya Rasulullah kalau membaca Al-Quran. Maka tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk Abu Bakar sebagai imamnya. Ini menunjukkan lembutnya hati beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita ya mungkin dikarenakan banyaknya dosa-dosa kita yang kita perbuat, sulit untuk kita bisa menangis, sulit untuk kita bisa menyucurkan air mata ketika kita membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullaha ta'ala salam wa afiyah. Wa kana idza qama ila sholati ka'annahu 'udun min khasyatillah. Dan beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, apabila beliau bangkit untuk salat, maka beliau salat seperti sebatang kayu, tidak bergerak sedikit pun. Min khasyatillah, karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khusyuk lahir batinnya, hatinya khusyuk dan juga badannya khusyuk. Ya. Yang lebih sulit adalah kekhusyuan hati. Kadang kita bisa dalam sholat ini khusyuk ya badannya, tapi hati kita tidak khusyuk. Hati kita dalam kondisi bercerai-berai, kesana kemari. Ya. Nasallallahu ta'ala salamul afiyah. Wa utiya bi ta'irin faqallabahu thumma qala ma sida min saydin wa la quti'at min syajaratin illa bima duyi'at min at-tasbih. Pernah suatu hari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu diberi satu burung hasil buruan. Faqallabahu, kemudian beliau membolak-balikkan burung tadi sambil mengatakan, masida min saidin, tidaklah satu buruan diburu, wala quti'at min syajaratin, tidak pula satu pohon ditebang, illa bima duyi'at min at-tasbih, melainkan karena sebab membuang tasbih. Ya. Karena seseorang ketika dia sibuk dengan dunianya, itu ada yang terlewatkan dari zikir, di antaranya tasbih. Ini menunjukkan betapa ya perhatian beliau terhadap waktu. Sangat-sangat perhatian dengan waktu. Sampai pada perkara yang mubah saja beliau menyayangkan kalau itu sampai kosong dari tasbih. Ma buyyat min at-tasbih, ya. Tidaklah dihasilkan satu buruan, tidaklah ditebang satu pohon, melainkan karena sebab waktu yang terbuang. Ya, untuk bertasbih ataupun digunakan untuk bertasbih. Ini menunjukkan kesemangatan yang sangat dari diri-diri mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dihikayatkan juga pernah mengucapkan satu ucapan yang sangat bagus. Katanya, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuh naqasa fihi ajali walam yazid fihi ajali. Saya tidak pernah menyesali sesuatu lebih dari penyesalanku terhadap satu hari yang di hari itu matahari tenggelam dalam kondisi umur saya bertambah tapi amalan saya tidak bertambah. Ini juga sama menunjukkan betapa seriusnya para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam di dalam memperhatikan waktu. Falamma ihtadara qala li Aisyata ya bunayya inni asabtu min malil muslimin hadhihi al-ibaah wa hadha al-hilab wa hadha al-'abd fa'asri'i bihi ila ibn al-Khattab. Tatkala beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu didatangi kematian, ihtadar menjelang kematiannya, beliau berpesan kepada anaknya Aisyah, ya bunayya wahai anakku, inni asabtu min malil muslimin hadhihi al-iba'ah, saya mendapatkan mantel ini dari harta kaum muslimin milik baitul mal, wa hadhihi al-hilabi, dan ini bejana tempat memerah susu kambing, wa hadhal 'abd, dan ini satu orang budak, fa'asri'i bihi ila ibn al-Khattab, segeralah bawa ini semua kepada ibn al-Khattab khalifah setelahnya untuk dimanfaatkan ya bagi kepentingan kaum muslimin. Ini juga menunjukkan amanahnya yang sangat tinggi dari beliau radhiyallahu taala anhu. Dan sekarang apakah kita mendapati para penguasa pemimpin yang memiliki amanah seperti ini? Ya. Wa qala wallah la wadittu anni kuntu hadhihi syajarah tu'kalu wa tu'bad. Juga diceritakan atau dikisahkan dalam satu riwayat bahwasanya beliau pun Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, demi Allah, la waditu anni kuntu hadhihi syajarah, andainya saja saya ini sebatang pohon ini, tu'kal wa tu'bad, yang dimakan rumput-rumputnya dan dipetik ranting-rantingnya, sudah dilupakan. Ya. Tidak dihisab, tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala amalannya. Wa qala Qatadah berkata, balaghani anna Abu Bakrin qala waditu anni khadiratun ta'kuluni ad-dawabu. Kata Qatadah, telah sampai kepadaku berita bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, seandainya saja aku ini khadirah, rerumputan yang dimakan oleh binatang-binatang. Maksudnya selamat dari pertanggungjawaban kelak di akhirat. Ya. Selesai urusannya. Ini menunjukkan rasa takut beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi beliau adalah sahabat yang termulia. Wa hadza Umar qara surata At-Tur hatta idza balagha inna 'adzaba rabbika lawaqi' fabaka washtadda buka'uhu hatta maridu wa'aduh. Dan ini Umar, khalifah setelahnya yang terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Beliau suatu hari membaca surat At-Tur hingga sampai pada satu ayat, inna 'adzaba rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Rabbmu lawaqi', pasti terjadi, pasti menimpa orang-orang kafir, orang-orang yang zalim. Fabaka washadda buka'u, maka beliau pun menangis. Washadda buka'u, dan semakin menjadi. Hatta maridu wa'aduh, hingga beliau pun sakit dan dijenguk oleh manusia. Wa qala libnihi wa huwa fil maut, dan beliau pernah berucap kepada anaknya ketika beliau dalam sakaratul maut. Jadi beliau di suatu hari sedang sholat subuh mengimami manusia, tiba-tiba ditusuk dari belakang oleh seorang majusi. Maka beliau dalam kondisi sakit yang sangat parah menyelesaikan sholatnya. Setelah itu dibawa pulang. Dan di rumah beliau disandarkan ke bantal. Kemudian beliau pun berkata kepada anaknya, waihak, bo'khaddi alal ardi. Celaka kamu, letakkan pipi saya ini di tanah saja. Jangan kau sandarkan, jangan kau letakkan pipi saya di bantal. Letakkan saja pipi saya ini di lantai, di tanah. Ya. Asahu an yarhamani, semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan dosa-dosa saya. Ya. Subhanallah, luar biasa. Ya. Khasyah. Ya. Al-khauf dari para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam kondisi seperti ini tetap dia berupaya meminta belas kasihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau adalah seorang khalifah yang sangat mulia. Thumma qala wailun ummi in lam yaghfirillah li salasan thumma qada. Kemudian beliau mengucapkan ucapan berikutnya, wailun ummi in lam yaghfirillah li salasan. Wailun ummi in lam yaghfirli, wailun ummi in lam yaghfirli thumma qada. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya, yaitu Umar, di saat-saat kematiannya, duhai, rugi sekali ibuku memiliki anak sepertiku jika Allah tidak mengampuniku. Beliau ulang ucapan ini sebanyak 3 kali. Rugi sekali ibuku memiliki anak sepertiku jika aku tidak diampuni. Thumma qobah, setelah itu beliau wafat, meninggal. Radiyallahu ta'ala anhu arboh. Wa kana yamurru bil ayati fi wirdihi bil laili fatukhifuhu fayabqa fil baiti ayyaman yu'ad. Dan beliau pernah melalui satu ayat di dalam salatnya, di dalam salat malamnya, melalui satu ayat yang membuat beliau sangat takut. Ya, fayabqa fil baiti ayyaman yu'ad, sehingga beliau pun tinggal di rumah dalam kondisi sakit beberapa hari lamanya, dijenguk oleh manusia dan mereka menyangka beliau sedang sakit. Wa yahsabunahu maridha. Ya, wa kana fi wajhihi radhiyallahu ta'ala anhu khattan aswadani min al-buka, dan pada wajah beliau ada 2 garis hitam karena sebab aliran. Wa qala lahu Ibnu Abbas, masallallahu bika al-ansar wa fataha biha al-futuh wa fataha bika al-futuh wa fa'ala wa fa'ala fa qala wadittu anni anjula ajra wa la wizra. Pernah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anha datang kepadanya menghibur beliau dalam kondisi beliau kritis. Masallallahu bikal amsar, Allah Subhanahu wa taala menaklukkan negeri-negeri dengan sebabmu wahai Umar. Membuka dengan sebabmu negeri-negeri. Wa fa'ala wa fa'al, engkau juga berbuat jasa-jasa ini dan itu. Disebutkan kebaikan-kebaikannya. Lihat apa jawabannya. Apakah beliau ketika mendengar sanjungan ini beliau GR ataupun merasa bangga? Jawaban beliau adalah radhiyallahu taala anhu, waditu anni anju la ajra wala wizra. Saya hanya ingin bisa selamat. Tidak ada pahala, tidak ada dosa, imbah sudah, lumayan. Padahal beliau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, siapa yang tidak mengetahui keutamaannya, fadhailnya, terlalu banyak untuk disebutkan. Wa hadza Utsman ابن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى تبتل لحيته. Juga berikutnya, sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an, khalifah yang ketiga, beliau apabila beliau berdiri di atas kuburan, yabki, menangis, hatta tabtalla lihyatuh, hingga membasahi janggutnya, ya, jenggotnya basah dengan air matanya. Wa qala, kemudian beliau berucap, "Lau annani baina al-jannah wan nar la adri ila ayyatihima yu'mar bih." Seandainya aku berada di antara surga dan neraka, maka saya tidak tahu kemana saya akan disuruh masuk. "La akhtartu an akuna ramadan," ketika itu saya lebih memilih untuk aku menjadi debu saja. "Qabla an a'lam ila ayyatihima asir," sebelum saya mengetahui hasilnya kemana saya disuruh masuk. Ini juga menunjukkan ketawaduan beliau radhiyallahu taala anhu dan khasyah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga beliau pernah datang ke kuburan, kemudian beliau berkata, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan itu adalah fase pertama dari fase-fase akhirat. "Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar." Siapa yang selamat di alam kuburnya, maka yang setelahnya lebih ringan. "Faman lam yanju fama ba'dahu asyad," dan siapa yang tidak bisa selamat di kuburannya, maka yang setelahnya lebih sulit, lebih susah, lebih ngeri. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa hadza ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa buka'uhu wa khaufuhu. Inilah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, buka'uhu wa khaufuhu. Ya, sering menangis dan beliau senantiasa dalam kondisi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yashtaddu khawfuhu min ithnatain, dan beliau takutnya itu sangat-sangat terhadap 2 perkara, sangat takut terhadap 2 perkara. Yang pertama, tulil amal, dari panjangnya angan-angan. Itu yang beliau sangat takuti ketika menghampiri pada hatinya panjang angan-angan. Yang kedua, wattiba'il hawa, mengikuti hawa nafsu. Qala, kemudian beliau menjelaskan, fa'amma tulul amali fayunsil akhirah. Kenapa alasannya? Beliau takut kepada dua perkara ini. Yang pertama, panjangnya angan-angan. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Karena katanya, fa'amma tulul amal fayunsil akhirah. Karena panjangnya angan-angan itu bisa melalaikan seseorang dari negeri akhirat. Ya. Kata Al-Munawi rahimahullah ta'ala, tulul amal, panjang angan-angan itu maknanya adalah al-istimraru fil hirsi ala dunia, terus menerus dalam ambisinya terhadap dunia. Wa mudawamatu al-inkibab laha, terus menerus mencurahkan seluruh waktu tenaganya untuk dunia. Wal i'radu anil akhirah, di sisi lain dia berpaling meninggalkan akhirat. Itulah tulul amal. Kemudian kata beliau, wa amma tiba'ul hawa fayasuddu 'anil haq. Adapun hawa nafsu atau mengikuti hawa nafsu, maka mengikuti hawa nafsu adalah bisa menghalangi seseorang dari al-haq. Seringkali seseorang menghalangi ataupun menolak al-haq karena dia mengikuti hawa nafsu. Macam-macam bentuknya. Apakah karena ego, apakah karena ta'assub dengan nenek moyangnya ataupun yang lainnya, yang semuanya satu sebabnya hawa nafsu. Maka Allah makanya Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya Dawud alaihi salatu wasalam ya untuk mengikuti hawa nafsu. Di dalam surat Sad Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah. Wahai Dawud, engkau sebagai seorang pemimpin penguasa, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau sebagai penguasa di muka bumi ini, maka hukumilah manusia dengan hak, dengan adil. Wala tattabi'il hawa, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Fayudhillaka an sabilillah, sehingga engkau sesat, atau sehingga hawa nafsu tadi menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih ucapannya sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, ala wa inna dunya qad wallat mudirah. Ketahuilah bahwasanya dunia telah berpaling ke belakang, semakin menjauh dari kita. Semakin menjauh, semakin hari bertambah, semakin berkurang umur kita. Wal akhiratu muqbilah, sedangkan akhirat semakin mendekat, maju dengan kita. Hari-hari yang kita lewati mendekatkan kita kepada akhirat. Kata Al-Hasan Al-Basri, seperti lembaran-lembaran. Siang dan malam seperti lembaran-lembaran. Yang nanti pada akhirnya mengantarkan kita kepada akhirat. Wa likulli wahidin banun, dan setiap dari dua negeri ini, negeri dunia dan akhirat, ada banun, ada generasi-generasinya, ada anak-anaknya. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian, kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, termasuk dari generasi-generasi akhirat yang bersemangat untuk beramal saleh, berbekal diri untuk menjemput hari akhir. Wa la takunu min abna'id dunya, dan janganlah kalian menjadi generasi-generasi dunia yang fikirannya hanya berputar sekitar dunia dan dunia. Fa innal yawma amalun wala hisabun, dan di hari ini, di hari dunia ini, saatnya amalan, wala hisab, dan tidak ada hisab. Fa innal yawma amalun, sekarang di dunia ini adalah saatnya untuk kita beramal, wala hisab, dan tidak ada hisab. Wa ghadan, dan besok, di hari akhir, hisabun, yang ada hanyalah hisab, wala amal, dan tidak lagi bermanfaat amalan. Ya. Kemudian juga dari sahabat yang lain, yaitu Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, wa hadza Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu kana yaqul, inilah Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, inna shadda ma akhafu ala nafsi yawm al-qiyamah an yuqala li ya Abu Darda qad 'alimta fa kayfa 'amilta fi ma 'alimta. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan, yang aku takuti atas diriku di hari kiamat kelak nanti adalah jika ditanyakan kepadaku, wahai Abu Darda, qad 'alimta, engkau telah memiliki ilmu. Ya, masing-masing kita punya ilmu, meskipun berbeda-beda tingkatan ilmunya. Fakaifa amilta bima 'alimta? Maka bagaimana engkau mengamalkan ilmu yang kau ketahui? Itu yang paling saya khawatirkan, itu yang paling saya takutkan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'." Tidak akan bergeser dari Allah dua kaki anak Adam ataupun dua kaki hamba, hatta yus'al an arba', hingga dia ditanya tentang empat perkara. Apabila dia bisa menjawabnya, bisa mempertanggungjawabkannya, dia selamat. Apabila dia tidak bisa mempertanggungjawabkannya, binasalah dia. Yang pertama, an umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya kemana dia habiskan. Wa an syababihi fi ma'afnah, dan tentang masa mudanya kemana dia buang-buang. Di sini masa muda termasuk ke dalam umur yang pertama tadi. Kenapa diulang? Karena masa muda itu adalah masa keemasan, ya, masa kekuatan, yang di saat itu manusia bisa memperbanyak amal soleh, kebajikan-kebajikan. Sehingga kalau dia disia-siakan, maka pertanggungjawabannya sangat berat. Ya. Yang berikutnya adalah wa an malihi min aina kasab wa mimma wa fima anfaq, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Yang terakhir wa an ilmih bima amila fi, dan tentang ilmunya, apa yang dia amalkan dari ilmunya tersebut. Ya, demikian. Empat perkara ini dipertanggungjawabkan di sisi Allah, karena empat perkara ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Ya, sebab dari kebahagiaan seorang hamba apabila dia bisa memanfaatkannya. Jika tidak, sebaliknya menjadi sebab, ya, kebinasaan hamba. Yang pertama umur, masa muda, harta benda, dan juga yang ketiga atau yang keempat ilmu. Ya, satu lagi kita baca satu paragraf lagi. Wa kana yaqul law ta'lamuna ma antum la kuna ba'da al-maut lama akaltum ta'aman 'ala shahwah wa la sharabtum sharaban 'ala shahwah wa la dakhaltum baytan tastadhilluna fi wala kharajtum ila as-su'idi tadribuna sudurakum wa tabkuna 'ala anfusikum wa la wadittu an shajarah tu'bad thumma tu'kal wa kana 'Abdullah ibn 'Abbas asfala 'aynayhi mithla shirakil bali min ad-dumu'. Masih pada ucapannya Abu Darda, beliau berkata, seandainya saja kalian wahai manusia mengetahui apa yang akan kalian dapati setelah kematian, niscaya kalian tidak akan bisa makan dengan penuh kenikmatan, tidak akan bisa kalian minum dengan menikmatinya. Kalian hanya makan minum sekedar untuk mengganjal perut kalian, tidak bisa merasakan lezatnya makan dan minum. Seandainya kalian mengetahui apa yang akan kalian jumpai, apa yang akan kalian temui di hari akhir, dimulai dari alam kubur. Wala dakhaltum baitan tastadhilluna fi, dan saya kalian tidak akan masuk rumah-rumah kalian untuk berteduh di dalamnya. Wala kharajtum ila as-su'idi tadribuna sudurakum, niscaya kalian akan berangkat menuju as-su'id, tempat-tempat tinggi seperti gunung-gunung ataupun bukit. Tadribuna sudurakum, memukul dada-dada kalian, meratap kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tabkuna 'ala anfusikum, dan niscaya kalian akan menangisi diri-diri kalian. Wala waditu anni syajaratun tu'bad tsumma tu'kal, dan aku ingin seandainya saja aku ini adalah sebatang pohon yang dipotong kemudian dimakan oleh hewan-hewan. Ini bentuk rasa takut beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau adalah seorang sahabat yang sangat zuhud, sangat ahli ibadah. Dahulu beliau adalah seorang yang kaya, pedagang. Setelah beliau mengenal Rasul, mengenal Islam, berubah keadaannya menjadi seorang yang zuhud, seorang yang rajin beribadah. Dan adalah Abdullah ibn Abbas, di bawah kedua matanya ada garis seperti sandal yang basah karena seringnya beliau menangis. Ya, demikian mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Dan masih di sana banyak ucapan-ucapan yang lain yang dinukil dari as-salaf radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.